Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Sehingga pada sore hari ini, Allah masih perkenankan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Khulasah Fil Aqidah atau Belajar Aqidah Dari Dasar, karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah selesaikan bab yang kedua tentang ibadah, ya, tentang berbagai macam jenis ibadah dan bagaimana ibadah itu dimasuki kesyirikan, ya, baik itu berupa syirik besar maupun syirik kecil yang sudah kita bahas kemarin tentang riya, ya, dan beramal untuk dunia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yang terkait dengan iman, ya, yang di sini berjudul Al-Imanu wa Arkanuhu, iman dan rukun-rukunnya, ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ta'riful iman atau pengertian iman, ya, yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, kenapa di sini tidak ada tulisan menurut ahli sunnah, ya? Namun kenapa saya tambahkan demikian? Karena di antara umat Islam ada yang keliru dalam mendefinisikan iman, ya, dalam mengartikan iman, memaknai iman itu mereka tersesat, mereka salah, sehingga mempunyai konsekuensi yang fatal, ya. Karena salah dalam memahami iman, ada di antara mereka yang mengkafirkan kaum muslimin secara membabi buta, secara massal. Ada di antara mereka yang karena salah dalam memahami iman, sehingga mereka sampai mengatakan bahwa iblis itu juga beriman. Ada juga di antara mereka yang karena salah dalam memahami iman, mereka mengatakan bahwa walaupun kita joget 1000 kali, atau konser 1000 kali, ya, maka tidak mempengaruhi iman kita. Ini adalah beberapa konsekuensi yang fatal, ya, yang dikatakan oleh sebagian orang karena salah dalam memahami iman. Sehingga kita akan memahami iman ini sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sataftariqu ummati, ya, ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, thintani wa sab'una finnar. Dari 73 itu, yang 72 masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang akan masuk surga. Ya, wahiyya al-jamaah, dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka adalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain dikatakan, ya, ma ana alaihi wa ashabi al-yauma. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini, yaitu pada hari Nabi masih hidup, Islam masih murni. Ya, orang-orang yang masih berpegang pada Islam yang masih murni di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah berlalunya zaman Nabi dan para sahabat, mulailah muncul berbagai macam sekte-sekte sesat. Ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Murji'ah, ada namanya Jabriyah, ada nama Syiah, dan lain sebagainya, Jahmiyah. Ya, berbagai macam sekte sesat yang punya kesesatan yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka. Ada yang sesat dalam masalah iman, dalam masalah takdir, dalam masalah yang lain-lain. Ya. Maka kita akan kembalikan pemahaman kita kepada yang paling murni, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang dipahami oleh para ulama salaf kita. Ya, maka ini alasan kenapa kita mengatakan bahwa iman yang benarlah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan nanti akan kita bahas juga ya kekeliruan orang-orang dalam masalah iman, ya kekeliruan beberapa kelompok dalam masalah iman. Iman ya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa maknanya adalah at-tasdiqu wal iqrar, ya. At-tasdiqu wal iqrar, ya. Jadi iman ya. Iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, ya, at-tasdiq ma'al iqrar, ya, ma'al iqrar. Nah, artinya adalah membenarkan dan mengakui, itu beriman. Jadi tidak sekedar membenarkan, tapi betul-betul mengakui, menggerakkan hatinya untuk betul-betul mengakui dan meyakini. Ya, itu iman. Jadi kalau orang misalnya cuma percaya dengan sesuatu, ya, saya percaya ini warnanya hitam, ya itu bukan iman. Ya itu namanya tahu. Ya. Membenarkan bahwa ini warnanya hitam. Tapi iman lebih dari itu. Ada keyakinan di situ. Ada sesuatu yang kuat. Ya, sehingga iman itu kadang diasosiasikan dengan hal-hal yang ghaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang ghaib, sesuatu yang enggak kita lihat tapi kita percaya. Berarti kepercayaan itu sangat kuat. Ya, walaupun enggak lihat kita percaya, itu secara bahasa membenarkan ya dan mengakui. Ya. Sedangkan secara istilah ya yang disebutkan di sini adalah wa huwa i'tiqadun bil qalbi. Ya, iman mencakup ya, jadi ini akan kita jabarkan ya, cakupan dari iman itu apa saja. Yang pertama, i'tiqadun bil qalbi. Iman adalah keyakinan dalam hati. Ya. Kita catat menurut istilah ya. Menurut istilah adalah pertama i'tiqad atau kita sebut dengan keyakinan di hati, ya. Dalilnya apa? Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang mungkin sebagian kita sudah tahu, ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku." Ya, tentang apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman, ya, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, meyakini tentang malaikat-malaikatnya, meyakini tentang kitab-kitabnya, meyakini adanya hari akhirat, dan engkau juga meyakini adanya takdir, ada yang terlupa ya, meyakini rasul-rasulnya. Kemudian engkau meyakini hari akhir dan engkau juga meyakini bahwa ada takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Berarti itu tentang keyakinan. Ya, keyakinan kita tentang adanya para rasul yang kita enggak pernah ketemu. Keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita enggak pernah melihat. Tentang malaikat, ya. Tentang hari akhirat yang kita tentang kiamat dan hari akhir yang kita belum pernah menemuinya. Ya. Maka semua itu adalah terkait dengan keyakinan. Maka ini komponen yang pertama dalam iman. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan. Dan iman itu bukan hanya soal kepercayaan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang iman itu yang penting percaya, gitu ya. Iman itu yang penting ya kita cukup percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, gitu ya. Kita nggak usah bersyahadat, kita nggak usah beramal apapun, ya. Cukup yakin berarti kita sudah beriman. Ini keyakinan sebagian orang dan ini salah. Ya, ketika orang meyakini bahwa cukup dengan keyakinan, Maka ini salah, karena iman lebih dari sekedar meyakini. Ada yang disebut dengan waqaulun bil lisani, yaitu mengucapkan dengan lisan. Ya. Ditambah lagi wa'amalul qalbi, dan juga beramal dengan hati, wal jawarih, dan juga beramal dengan anggota badan. Jadi komplit ya, tidak hanya beramal, tidak hanya kemudian i'tiqad, tapi juga beramal berkata dengan lisan. Ya. Dalilnya apa? Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al imanu bid'un wasituna syu'bah, au bid'un wasab'una syu'bah. Ya, iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Ya, jadi bercabang-cabang, ada banyak cabang iman. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu adalah qawl, perkataan la ilaha illallah. Ya. Itu yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah cabang iman tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu yang ada di hati kita, ya, itu juga syu'batun min syu'abil iman. Dia juga termasuk iman, ya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Jadi, dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga, minimal ada tiga cabang iman. Yang pertama, qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini adalah dalil qawlun bil lisan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-imanu, iman itu apa? Ya kan? Iman itu adalah, atau al-iman itu ada 70 cabang, 70-an cabang. Ya, maka yang paling tinggi itu perkataan la ilaha illallah. Ya, berarti perkataan termasuk iman. Ya. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan iman, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ini berarti amalan jawarih. Jawarih itu artinya anggota badan. Ya, berarti kalau seorang itu misalnya dia berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, atau perbuatan-perbuatan lainnya, ya, pergi ke masjid misalnya, maka itu semua termasuk dari iman, ya, itu termasuk dari iman. Kemudian wa amalul qalbi itu ada pada yang ketiga, yaitu wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu itu kan di hati, ya, sesuatu yang menjadikan kita atau sesuatu yang menghalangi kita untuk bermaksiat kepada Allah karena malu. Ya, yang pertama malu kepada Allah, yang kedua malu kepada orang. Ya, malu kepada orang juga terpuji. Artinya kalau kita misalnya mau berbuat tidak senonoh di jalan, tapi kita punya malu sehingga kita menjadi tidak berbuat demikian, maka itu adalah sesuatu yang bagian dari iman. Meskipun malunya ke orang lain, bukan malu kepada Allah misalnya. Ya. Maka itu adalah dalil bahwa iman itu mencakup perkataan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota badan. Ya. Jadi sholat kita, haji kita, sedekah kita, semua yang kita lakukan dengan tangan kita atau kaki kita, atau zikir-zikir kita, ya, semua itu termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi kita tambahkan di sini, selain daripada i'tiqad adalah qaul lisan. Ya. Qaul lisan. Nah, ini adalah syahadat. Ya, syahadat. Nah, tadi kan dikatakan a'laha qawlu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah apa tadi? Amal hati, ya. Amal qalbu. Atau amal hati. Maka ini contohnya adalah misalnya rasa malu. Yang lain apalagi contohnya? Misalnya rasa takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kemudian tawakal. Dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita bahas, ya, berbagai macam ibadah hati, ya ini termasuk di antara amal kolbu. Ya, amal kolbu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Amal jawarih. Jawarih atau anggota badan. Ya. Anggota badan. Contohnya apa? Ya, haji. Haji itu kan semuanya fisik ya. Tawaf, sa'i, kemudian segala macam itu adalah semua adalah perbuatan fisik ya. Salat juga sama ya, berdiri, kemudian rukuk, sujud dan lain sebagainya. Kemudian amal-amal yang lainnya ya, sedekah misalnya, puasa, itu semua perbuatan anggota badan ya. Ini contohnya adalah salat, puasa dan lain haji, birrul walidain ya, berbuat bakti kepada orang tua dan lain-lain. Ya. Maka inilah cakupan iman, ya. Kesemuanya ini adalah cakupan iman, ya. Jadi keliru ketika ada yang mengatakan iman itu yang penting percaya. Nah, enggak, percaya itu hanya satu. Satu bagian saja dari iman. Harus dilengkapi dengan syahadat, kemudian juga dengan amal-amal kita, amal-amal sholat dan lain sebagainya, plus amal kolbu, ya, takut kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, malu dan lain sebagainya, ya. Dan banyak ya dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa iman itu cakupannya tidak hanya percaya saja, tidak hanya membenarkan saja, tapi juga mencakup amal-amal. Contohnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hati mereka takut. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka lah orang-orang yang mengerjakan sholat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka bersedekah, mereka sholat dan bersedekah. Ya. Dikatakan tadi apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tadi, yang ketika disebut nama Allah demikian-demikian, kemudian orang yang menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Ula'ika humul mu'minuna haqqo, kata Allah, mereka itulah orang beriman yang benar, yang sebenar-benarnya adalah mereka. Yaitu mereka yang tadi, sifatnya adalah ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar, ketika dibacakan ayat Allah, mereka bertambah imannya, dan mereka bertawakal kepada Allah, mereka sholat, dan mereka mengeluarkan zakat atau sedekah. Berarti apa? Sholat dan sedekah termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi amalan kita itu termasuk bagian dari iman. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas orang-orang yang atau golongan yang tidak memasukkan amal ke dalam cakupan iman. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan golongan murji'ah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya, karakter yang selanjutnya adalah yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini juga diantara karakter akidah ahli sunnah wal jamaah adalah iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Jadi ada kelompok yang mengatakan bahwa iman itu enggak bertambah dan enggak berkurang. Karena iman itu satu menurut mereka. Ya, iman itu satu dan tidak terbagi-bagi. Sehingga enggak bisa mengalami penambahan atau pengurangan. Iman itu ya udah saat itu iman semua orang itu sama. Itu menurut sebagian kelompok sesat. Ya, namun yang benar adalah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya apa yang kita bacakan tadi? Ya, surat Al-Anfal, ya. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadathum imana. Ketika ya ayat-ayat Allah dibacakan, iman mereka bertambah. Ya, jelas di sini Allah Ta'ala mengatakan iman itu bertambah. Dan ayat yang semisal ini banyak, ya. Wa yazdadalladzina amanu imana. dalam surat Al-Mudathir. Allah Ta'ala mengatakan, dan hal tersebut menambah keimanan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ya, ketika mereka mendapatkan sebuah dalil yang menguatkan iman mereka, bertambah imannya. Ya. Begitu pula ketika mereka menambah dengan amal-amal soleh. Ya. Ketika sholat, dia tadinya menjalankan sholat wajib, kemudian ditambah dengan sholat sunnah, ya, maka tentu ini menambah iman. Karena apa? Karena iman itu mencakup perbuatan. Semakin banyak perbuatan baik, amal soleh, maka iman itu tentu akan bertambah. Ya. Maka iman menurut ahli sunnah adalah iman itu bisa bertambah. Dan iman juga bisa berkurang. Wayang kusu bil maksiyah. Iman itu berkurang dengan adanya kemaksiatan. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Orang yang berzina, ketika dia berzina maka dia sedang tidak beriman. Ya. Berarti sedang cacat imannya ketika dia berzina. Ya. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan orang yang mencuri ketika dia mencuri itu sedang dalam kondisi cacat imannya. Ya. Dan dalam hadis lain juga dikatakan orang yang la yazni ar-rajul, tidaklah seorang atau idza zanna ar-rajul, ketika seorang itu berzina, kharaja minhul iman kadzullah. Iman itu keluar darinya seperti naungan, jadi seperti seolah-olah menguap imannya itu dan berada di atasnya. Idza raja'a, ketika dia kembali dari kemaksiatan yang menuju kepada Allah, dia bertobat, raja'a imanuhu, iman itu kembali kepadanya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, iman itu kalau orang sedang dia berzina, maka iman itu tercabut darinya, kesempurnaan imannya. Namun ketika dia sudah bertobat, maka iman itu kembali ke dirinya. Sehingga ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang dengan adanya kemaksiatan. Ya, maka orang yang paling bagus imannya adalah orang yang paling baik amalnya. Orang yang paling rendah imanlah orang yang paling banyak dosanya. Ya, jadi meskipun sama-sama muslim, dua-duanya mukmin ini, dua-duanya orang beriman. Ya, tapi tentu tingkatannya berbeda. Tidak bisa kita katakan iman saya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini namanya kurang ajar, ya. Karena saya dengan Abu Bakar itu baina sama wa sumur, gitu ya. Antara langit dengan sumur yang dalam, gitu ya. Enggak ada bandingannya. Imannya, saya dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Iman kita juga berbeda-beda, ya. Tergantung kekuatan kita, keyakinan kita kepada Allah, tawakkul kita kepada Allah. Ya, kemudian amal-amal yang kita lakukan, ya, sholat kita dan sebagainya, itu akan menentukan derajat iman masing-masing. Ya, sehingga inilah akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan bertambah dan berkurangnya iman. Ya, kita tambahkan di sini. Kemudian, kemudian karakter yang kedua adalah, ya, ini cakupan, ya. Ini adalah cakupan iman. Ya, cakupan iman itu ini. Kemudian yang kedua adalah tentang iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Berkurang. Kemudian yang selanjutnya, wa ahlu sunnati yarawna annal iman syu'abun. Ya, dan ahli sunnah wal jamaah, mereka berpendapat bahwa iman itu bercabang-cabang. Terus sudah kita sebutkan hadisnya bahwa iman itu ada banyak, ya, cabangnya. Ya, ada banyak bagiannya. Wa yatajazza'u, dan terbagi-bagi. Ya, jadi kalau kita gambarkan iman itu, ya, kan ini kan ada i'tiqad, ya. Kemudian ada syahadat, ada takut kepada Allah. Ini kan semua cabang-cabang iman, ya. Rasa malu, takut kepada Allah, cinta, tawakal, sholat, puasa, haji, semua ini cabang-cabang iman. Jadi iman itu tidak satu kesatuan, tapi dia terbagi-bagi. Sehingga konsekuensinya adalah ketika dia terbagi-bagi, ya, maka setiap orang itu berbeda-beda tingkatannya. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Kalau misalnya saya dengan saudara saya, persislah dalam masalah keyakinan kepada Allah, persis dalam masalah yang lain persis. Tapi saya sholatnya cuma sholat wajib, saudara saya puasa wajib plus sunnah. Saya puasanya cuma puasa wajib, saudara saya puasa wajib dan sunnah. Ya. Maka tentu iman dia lebih banyak. Karena apa? Karena ada cabang-cabang iman yang punya dia yang saya tidak punyai. Yaitu apa? Amal-amal sunnah tadi. Ya. Jadi ini diantara konsekuensi juga dari apa namanya? Iman itu bercabang. Ya, iman itu bercabang, konsekuensinya adalah iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kalau iman itu cuma satu kesatuan, ya, tidak bercabang-cabang, ya enggak bisa bertambah berkurang, ya. Contohnya ini ya, contohnya ya ini HP misalnya. Gimana mau mengurangi HP ini, enggak bisa. Ya. Tapi kalau kita ibaratkan iman seperti beras gitu ya. Ya, atau suatu apa gitu ya. Kalau kita ambil yang satu butir ini adalah misalnya birrul walidain. Yang satu ini adalah sholat sunnah, yang satu ini adalah sedekah sunnah, yang satu ini adalah, itu bisa kemudian berbeda-beda dan bertambah dan berkurang, ya. Maka iman itu bercabang dan terbagi-bagi atau istilah bahasa Arabnya yatajazza atau yataba'ad, ya, terbagi-bagi, sepandan terbagi-bagi. Kemudian wa anna jinsal amali ruknun fil imani la kullul amal. Dan bahwasanya jinsul amal atau perbuatan beramal itu rukun dari iman dan bukan keseluruhan iman. Nah, ini agak butuh fokus ya. Yang keempat adalah bahwa jinsul amal atau kita terjemahkan dengan perbuatan beramal gitu ya. Perbuatan beramal. Ya, sebenarnya amal itu juga perbuatan ya, tapi kita istilahkan perbuatan beramal itu rukun adalah rukun dalam iman. Dan bukan seluruh amal. Perhatikan di sini seluruh amal. Ya, perbuatan beramal adalah rukun dalam iman. Rukun itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Yang kalau tidak dipenuhi maka imannya batal. Rukun sholat, kalau nggak dipenuhi salah satu maka sholatnya batal. Rukun wudhu, tidak dipenuhi satu batal. Seterusnya ya, rukun haji, rukun apapun. Namanya rukun. Ya, itu adalah bagian yang harus ada sehingga itu menjadi sah. Ya, menjadi tidak batal. Maka dalam iman seseorang itu harus minimal punya amalan. Ya. Kalau seorang itu dalam Islam dia tidak beramal sama sekali, dia cukup syahadat, setelah syahadat saya enggak mau sholat . Kan udah syahadat ya. Nah, sekarang saya nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji. Maka ini menurut pendapat sebagian ulama ahli sunnah adalah kafir. Orang yang meninggalkan seluruh amalan. Meninggalkan seluruh amalan. Di antaranya adalah Imam Al-Humaidi rahimahullah. Ya, beliau pernah ditanya tentang orang yang dia bersyahadat. Kemudian dia tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Ya. Tapi dia mengakui itu wajib. Ya. Dan ketika dia ditanya, yang penting kan meyakini bahwa itu wajib. Ya. Maka dia termasuk mukmin katanya. Ya. Orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, pokoknya nggak beramal apapun, kemudian dikatakan dia masih beriman. Maka Imam Humaydi mengatakan, hadza kufrun surah. Ini kekafiran yang nyata. Orang yang tidak beramal sama sekali. Ya, jadi pengertian dari frasa ini adalah bahwa kita harus punya amalan. Minimalnya sholat. Kenapa? Karena sholat Ya, para ulama, di antara sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun kafir. Ya, walaupun dia meyakini kewajibannya, tapi dia malas sehingga dia sama sekali nggak sholat, maka dia kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Ulama lain mengatakan kalau dia masih meyakini kewajibannya, dia tidak kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Ya. Nah, kalau misalnya orang kok nggak sholat sama sekali, berarti menurut pendapat sebagian ulama ini kafir orang ini, meskipun dia bersyahadat. Ya. Maka yang penting di sini adalah perbuatan beramalnya. Nah, ini yang disebut dengan jinsul amal. Jinsul amal. Ini sebenarnya istilah yang juga diperdebatkan para ulama karena tidak ada di zaman salaf, ya, tidak ada di masa salaf istilah ini. Namun sebagian ulama belakangan menggunakan istilah ini untuk menjelaskan bahwa ada amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya, minimalnya sholat tadi. Bahkan ada yang menambahkan tidak hanya sholat, zakat juga sama. Ya, sholat dan zakat. Nah, itu harus dipenuhi. Ya. Nah, ini namanya jinsul amal. Jadi harus beramal. Kalau nggak beramal sama sekali, maka dia tidak kehilangan rukun tersebut sehingga imannya batal. Nah, di sini ada penjelas juga, bukan seluruh amal. Nah, ini. Karena ada kelompok yang menyatakan bahwa semua amalan itu adalah rukun iman. Sehingga apa? Kalau dia meninggalkan salah satu amal saja yang wajib, maka dia batal imannya. Wah, ini ngeri, ya. Berarti kalau orang misalnya nih, dia nggak puasa Ramadan, kafir. Ya. Orang yang misalnya dia, misalnya apa ya, nggak mau, pokoknya melakukan amal-amal yang wajib dia nggak mau, ada pelanggaran dalam amal wajib, maka dia kafir. Karena apa? Karena menurut dia seluruh amal itu adalah rukun. Nah, sehingga ditegaskan di sini, bukan seluruh amal yang menjadi rukun, tapi perbuatan beramal. Artinya, atau sebetulnya amal minimal lah. Ya. Amal minimal. Amal minimal. Yaitu sholat. Ya. Sehingga sebagian ulama ketika mereka menjelaskan tentang amal apa yang menjadi syarat atau yang menjadi syarat keabsahan iman, mereka mengatakan sholat. Ya, sholat itu menjadi syarat keabsahan iman. Kalau nggak sholat, nggak ada iman baginya. Dia tidak beriman. Sedangkan amal lain selain sholat, maka dia adalah kamalul iman atau penyempurna iman. Ya, imannya tidak batal, dia masih mukmin. Tapi dia adalah orang yang cacat imannya. Dia adalah orang fasik. Ya. Jadi nanti tingkatan seorang mukmin itu nanti ada dua berdasarkan imannya, ya. Ada yang imannya sempurna. Ada yang imannya sempurna. Sempurna yaitu ketika dia sempurna. Sempurna, dan ada yang imannya cacat. Imannya cacat. Maka yang iman sempurna adalah yang menjalankan kewajiban-kewajiban. Ya. Menjalankan semua kewajiban. Menjalankan semua kewajiban. Dan menjauhi dosa besar. Dan menjauhi dosa besar. Kalau yang cacat, maka dia kebalikannya, ya, tidak menjalankan sebagian kewajiban, ya, tidak menjalankan, misalnya dia nggak puasa atau nggak zakat, ya, sebagian kewajiban, dan atau ya, melakukan, aduh, udah nggak cukup, dan atau melakukan dosa besar, ya. Gimana nih? Atau dosa besar, ya. Dosa besar. Ya. Jadi, kalau orang melakukan dosa besar, maka imannya cacat. Kayak tadi, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, itu orang yang imannya cacat, ya. Dan satu lagi, yaitu yang imannya batal, ya. Kita tambahkan di mana ya? Di sini aja ya. Iman batal. Yaitu ketika dia melakukan kekufuran atau meninggalkan seluruh amalan sama sekali. Dan ini sekali lagi pendapat sebagian ulama. Ya, jadi ahli sunnah memang dalam masalah ini berbeda pendapat. Ya, mayoritas ulama ahli sunnah mengatakan bahwa iman itu adalah penyempurna amal. Ya, jadi kalau ada orang yang enggak beramal sama sekali, ya, maka dia adalah orang fasik tapi masih beriman. Ya. Tapi dia masih beriman. Nah, ada ulama lain, ulama ahli sunnah di antaranya Imam Humaydi yang saya sebutkan tadi, adalah bahwa kalau orang tidak beramal amal anggota badan sama sekali, maka dia kafir. Ya. Karena apa? Dia enggak sholat. Ya, kalau orang enggak sholat, mutlak kafir. Mau dia karena malas, karena enggak mengakui kewajiban, karena apapun. Ya. Sehingga pembatal iman adalah ketika dia meninggalkan semua kewajiban, ya, semua kewajiban, dan dia melakukan pembatal keislaman. Misalnya berbuat syirik besar, syirik akbar, ya, atau yang lainnya, ya, perbuatan-perbuatan yang membatalkan imannya. Taib. Itu tentang kaitannya amal, ya, amal yang menjadi rukun, menjadi rukun dalam iman. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah wa annal murtakib al-kabirati mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar selain syirik, ya, kalau kita sebut dosa besar itu maksudnya adalah selain syirik, ya, pelaku dosa besar itu masih beriman, ya, masih disebut orang yang beriman dengan keimanannya, fasiqun bi kabiratihi, namun dia fasik. Fasik itu berarti kalau istilah kita ya orang yang apa ya, orang durjana, ya, orang durjana karena dosa besar yang dia lakukan. Nah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tambahkan di sini. Selanjutnya yang poin berapa tadi? Poin E ya. Poin E. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar adalah beriman. Beriman dengan imannya. Nya kemudian fasik dengan sebab dosa besarnya. Dosa besarnya. Ya, dosa besar itu seperti tadi ya, mencuri, berzina, semua yang dosa yang diancam dengan hukuman khusus di dunia maupun di akhirat itu dosa besar. Ya. Misalnya diancam dengan hukuman had, ya, kalau mencuri dipotong tangannya. Kalau berzina itu diasingkan, dicambuk dan diasingkan atau dirajam. Berarti itu dosa besar, ya. Kemudian membunuh, nah, dia dibalas bunuh atau yang lainnya itu berarti dia dosa besar, ya. Maka menurut ahli sunnah pelaku dosa besar itu masih beriman. Ya, kenapa? Karena di antara kelompok sesat yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, ya, mereka beranggapan bahwa, atau khususnya Khawarij, ya, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar kafir. Ya, orang yang melakukan dosa besar kafir. Kenapa? Karena bagi mereka iman itu satu, ya. Dan kewajiban itu harus dijalankan semua dan larangan itu harus dijauhi semua. Ketika dia melakukan satu hal yang yang membuat cacat imannya, maka imannya itu bukan hanya cacat tapi batal menurut Khawarij, ya. Sehingga ini perlu ditegaskan bahwa dalam akidah Ahlussunnah orang yang melakukan dosa besar maka dia masih beriman, ya. Nantinya ketika di akhirat maka dia masih bisa masuk surga. Walaupun sebelumnya akan diadab dulu berapa ribu tahun di neraka kita enggak tahu. Tapi dia nantinya akan masuk surga karena dia bertauhid. Karena dia masih punya iman, ya, dalam hatinya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait pelaku dosa besar. Ya. Wa qad dhalla fi hadza ta'ifatani, dan dalam masalah iman ini ya, ada dua kelompok yang sesat. Ya. Kelompok yang sesat dalam masalah iman. Akan kita bahas secara umum dulu ya, baru kemudian mungkin kita akan bahas secara rinci di pertemuan mendatang ya. Jadi dua kelompok sesat ini adalah yang pertama al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah ya. Di mana ini ya? Ya, kelompok sesat. Sekarang ini kelompok sesat ya. Kelompok sesat. Dalam masalah iman ya. Dalam masalah iman. Yang pertama adalah al-wa'idiyah. Wa'idiyah. Al-wa'idiyah adalah orang-orang yang terlalu berlebihan dalam masalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa'id dari kata wa'id ya. Wa'id itu artinya ancaman. Sehingga mereka sangat membesar-besarkan masalah wa'id, sehingga mereka sangat keras dalam menghukumi orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Dan ini terdiri dari dua kelompok. Ya. Yang pertama Khawarij. Khawarij. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Ini wa'idiyah terdiri dari dua kelompok ini. Orang yang hanya menjalankan atau hanya meyakini yang berlaku itu hanyalah ancaman Allah. Gak ada namanya ampunan Allah gitu ya. Dia fokusnya ke ancaman Allah. Ya, sehingga apa yang mereka katakan di sini? Ja'alul amal ruknan fil imani. Mereka juga menjadikan amal itu sebagai rukun atau bagian dari iman. Yujadu biwujudihi wa ya'damu bi'adamihi. Yang mana amal itu ketika ada maka iman itu ada. Ketika amal itu enggak ada maka iman itu tidak ada. Artinya satu amal saja wajib yang ditinggalkan maka berarti dia tidak punya iman. Jadi bedanya dengan ahli sunnah apa? Kalau ahli sunnah maka ahli sunnah itu yang penting ada yang diamalkan. Ada amalan minimal ya. Paling enggak dia sholat. Ya. Maka dia walaupun dia, kemudian dia mungkin enggak puasa, enggak haji, enggak zakat ya. Tapi dia sholat. Maka dia tetap beriman walaupun dia fasik ya. Tapi kalau menurut wa'idiyah karena menurut mereka itu semua amal itu bagian dari iman. Ya, bukan jinsul amal tapi semua amalan itu bagian dari iman. Berarti kalau ada satu saja amal yang tidak dilakukan yang wajib, maka kafir. Ya, sudah tidak beriman lagi. Contohnya, ya tadi ya, dia mungkin sholat, syahadat, sholat, kemudian puasa, haji. Namun tidak zakat. Padahal dia mampu secara nisab haulnya itu terpenuhi. Dia harus zakat. Dia wajib zakat. Tapi dia nggak mau zakat. Dia berarti tidak menjalankan kewajiban. Maka menurut wa'idiyah itu kafir. Yang seperti ini. Nah ini bedanya dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah ya nggak kafir. Karena syaratnya bukan seluruh amal gitu loh. Maka tadi dikatakan dalam definisi tadi la kullul amal, bukan semua amalan yang menjadi syarat keabsahan iman. Ya, yang menjadi rukun iman itu bukan semua amalan tapi amal minimal. Harus beramal ya, yaitu sholat tadi. Itu mereka berpendapat apa tadi? Bahwasanya amal itu semua amal adalah rukun sehingga meninggalkan satu amal saja maka kafir, tidak beriman alias kafir. Ya, itu kelompok Wa'idiyah. Dan ini dibangun dari tadi pemahaman mereka bahwa iman itu cuma satu kesatuan, tidak terbagi-bagi, kan gitu ya. Nah, ibaratnya kayak ini ya, misalnya HP ya. Mereka beranggapan ya iman itu seperti HP gini ya. Kalau dicabut misalnya baterainya aja atau apanya ya, satu-satu kabelnya saja atau IC-nya gitu ya. HP-nya mati sudah gitu loh. Nah, itu menurut mereka. Jadi sudah ini bukan HP lagi. Atau kalau HP ya HP rusak, tidak bisa disebut HP yang digunakan orang gitu ya. Ini sampah gitu ya, menjadi sampah. Itu kalau menurut mereka. Karena diambil satu rusak gitu ya. Tapi kalau menurut ahli sunnah ya seperti beras gitu atau apa ya, ya pokoknya bercabang-cabang. Tidak terbagi yang terbagi-bagi sehingga kalau berkurang satu ya imannya berkurang, bahkan cacat, tapi masih disebut beriman. Ya, itu perbedaan antara ahli sunnah dan al-wa'idiyah. Dan barangkali yang kita sampaikan dulu pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang tentang firqah yang satu lagi, yaitu murji'ah, yang merupakan lawan dari wa'idiyah. Kalau wa'idiyah itu adalah terlalu mengedepankan atau fokus kepada ancaman-ancaman-ancaman, kalau murji'ah justru sebaliknya. Ancaman itu bagi mereka itu sesuatu yang kecil. Namun yang mereka unggulkan adalah harapan. Ya. Selama kita punya keyakinan terhadap Allah, maka kita mau bermaksiat apapun juga tetap beriman, tetap masuk surga. Ini kebalikan dari wa'idiyah yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang, dan kita gunakan sisa waktu untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, amalan apa saja yang dapat menghapus dosa-dosa besar seperti zina dan lain-lain? Syukran Ustaz. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'atmi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah ya kejelekan-kejelekan yang kau lakukan dengan amal baik, maka itu akan menghapusnya. Ya. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya, hasanat itu yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jadi betul, ada amal-amal yang memang dapat menghapuskan kejelekan. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah yang dapat menghapuskan sebuah dosa, dosa besar? Maka yang pertama tentunya taubat. Ya. Karena dosa besar itu tidak terhapus kecuali dengan taubat. Dan taubat itu syaratnya tiga. Ya, yang pertama, ya, dia berhenti dari perbuatan dosanya ini. Yang kedua, dia menyesali perbuatan ini. Dia tahu ini dosa dan saya menyesal. Ya, yang ketiga, dia bertekad tidak mengulangi. Bertekad ya, bukan tidak mengulanginya, bukan. Bertekadnya. Artinya kalau sudah bertekad, nanti ngulang lagi. Ya, maka tobat yang tadi sah. Tobat yang sebelumnya sah, karena sudah bertekad. Meskipun karena godaan dan lain sebagainya, dia kemudian mengulang ya, itu perkara lain, tapi yang merupakan syarat tobat itu bertekad tidak mengulang lagi, sudah punya tekad gitu ya. Nah, tiga syarat ini adalah syarat terhapusnya dosa tersebut. Sebenarnya boleh kita katakan tidak perlu amal soleh lain selain daripada bertobat, karena bertobat ini juga amal soleh yang luar biasa besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bertobat Allah gembira kepada orang yang mau bertobat. Nah, untuk menyempurnakan tobat, maka di antara yang dijelaskan para ulama, yang pertama adalah dia berhijrah ya dari lingkungan tempat dia melakukan dosa. Artinya kalau lingkungan dia memang membuat dia mudah berbuat dosa itu, ya dia harus hijrah. Ya, harus pindah. Kalau mungkin hanya sekedar pertemanan, dia harus berhijrah dari pertemanan tersebut menuju pertemanan yang lain yang lebih baik. Itu satu, amalan hijrah. Yang kedua adalah misalnya dia pernah berzina atau yang lainnya, atau pernah membunuh. Ya. Maka pernah ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dia bercerita bahwa saya itu pernah suka dengan seorang wanita, tapi dia enggak membalas cinta saya. Maka kemudian saya karena cemburu, Ya, artinya dia nggak membalas cinta saya, malah dia sama orang lain gitu ya. Kok dia malah mau sama orang, nggak mau sama saya. Ya sebenarnya suka-suka dia dong kan gitu ya. Tapi karena dia cemburu, saya bunuh dia, si wanita ini. Ya. Apakah saya masih bisa bertobat? Ya, dia tanya kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya, apakah engkau masih punya ibu? Ya, engkau masih punya ibu? Apakah engkau masih punya orang tua? Kata Ibnu Abbas. Maka dia menjawab, saya hanya punya seorang ibu. Ya. Maka kata Ibnu Abbas, ya, berbuat baiklah kepada ibu, berbaktilah kepada ibumu. Ya. Berbaktilah kepada ibumu. Maka diharapkan dengan itu dosamu akan betul-betul terhapus. Berarti dari sini disimpulkan bahwa saya menurut Ibnu Abbas, ya, di antara penghapus dosa besar adalah birrul walidain. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada orang. Karena itu pahalanya luar biasa besar, saking besarnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Ya, banyak amal-amal yang lain ya, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa, ya, itu juga di antara amal-amal yang dapat menghapuskan kejelekan dan dosa besar. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Ustadz, pelaku dosa besar yang dia sudah bertaubat, apakah masih ada kemungkinan dia bisa masuk surga tanpa disiksa di neraka terlebih dahulu? Ya, ya bisa ada kemungkinan. Ya, jadi orang yang bertobat itu seperti orang yang gak punya dosa. Ya, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Jadi dalam catatan amal itu sudah dianggap dia sudah bertobat, sudah enggak akan dimasukkan dalam timbangan karena sudah bertobat. Ya, kalau misalnya orang bertobat terus kemudian masih ada dihitung dosanya ya repot ya. Orang-orang yang misalnya dulunya mereka musyrik, kemudian masuk Islam gimana ya? Dosa kemusyrikan itu sangat besar. Ya. Kalau enggak dihapus repot ya. Ya, maka disinilah di antara keutamaan syariat Islam adalah ketika kita tobat maka dosa kita akan dihapus kama la dzambalahu, sebagaimana orang itu enggak pernah punya dosa sebelumnya. Gitu. Jadi kalau orang bertobat dan kemudian mengiring dalam amal soleh, maka timbangan yang tadinya itu berat amal dosanya hilang, diiring dalam amal soleh, maka pahalanya justru akan menjadi berat dan dia akan bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi enggak usah khawatir ya. Perbanyak harapan kepada Allah, maka bisa insya Allah kita masuk surga tanpa hisab. Kalau memang nanti pahala kebaikan kita lebih banyak daripada timbangan keburukan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, ketika seseorang berdosa besar, lalu sudah bertobat, tadi dijelaskan dosanya akan diampuni. Namun suatu ketika dia berbuat dosa besar lagi, apakah dosa-dosa yang sebelumnya juga balik lagi Ustaz? Dan apakah masih bisa mendapatkan ampunan? Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak akan kemudian dibebankan dosa yang dia sudah tobati. Ya, jadi Allah itu memberi kesempatan tobat itu tidak terhingga. Ya, kesempatan tobat itu hanya ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan itu baru nggak bisa tobat. Ya, sudah menemui kematian, sudah betul-betul sakaratul maut. Ya, baru dia bertobat. Ya, maka nggak ada tobat bagi dia. Atau ketika matahari terbit dari barat itu batasnya. Ya, padahal boleh jadi itu masih lama, sehingga seorang boleh jadi melakukan perbuatan dosa besar berkali-kali. Ya, tapi selama dia bertobat kembali kepada Allah, maka dosa yang sebelumnya akan terhapus. Ya, dan hendaknya orang itu dalam bertobat ya bersungguh-sungguh. Ya, itu kalau seorang mengulang dosa ya kemungkinan di antara dua kemungkinan. Yang pertama, tobat yang dia lakukan pertama itu tidak betul-betul sempurna. Artinya dia tidak berusaha meninggalkannya, artinya dia masih berusaha di masih kurang tekadnya dalam meninggalkan dosa tersebut. Kalau kuatnya tekadnya kuat, ya maka dia bisa meninggalkannya dengan izin Allah. Ya. Tapi kalau tekadnya kurang, ya akan mengulang berkali-kali. Kemudian yang kedua tadi hijrahnya. Dia sudah hijrah belum? Jangan-jangan yang membuat dia bermaksiat itu adalah karena dia belum hijrah. Belum pindah dari hal-hal yang membuat dia bermaksiat kepada lingkungan yang membuat dia bisa menjauhi maksiat tersebut. Nah ini ya, jadi meskipun Allah mengampun dosa orang yang bertobat, ya ketika dia mengulang dosanya itu akan yang lama tidak akan dimasukkan lagi, tapi ya tentu kita yang kita inginkan adalah ketika kita bertobat ya sudah gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan nyawa kita akan diambil ya. Siapa tahu pas kita ngulang nyawa kita diambil, itu yang parah ya. Meskipun Allah menjanjikan ampunan terus-menerus ya, tapi yang tidak Allah janjikan adalah kapan kita mati. Allah tidak menjanjikan kita tahu kapan kita mati, sehingga ya apapun yang terjadi ya berusahalah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu yang kita bahas pada sore hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan datang, masih tentang hakikat iman. Ya, namun kita sudah mulai fokus untuk membahas iman menurut kelompok-kelompok yang sesat. Ya, demikian kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.